Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kini mana Bapak, alhamdulillah pada malam hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala ya, masyaallah memberikan ya kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Di antara ya nikmat, alhamdulillah kita masih ya bersemangat Bapak di dalam membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, membacanya, merenungi makna-maknanya. Dan sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jadi ciri orang yang dia itu mendapatkan hidayah Bapak, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, tak kala dia mengetahui kebenaran. Jadi tahu kebenaran, kemudian tidak sekedar tahu Bapak, tapi juga apa di sini Bapak? Mengamalkan ya. Kalau dalam kehidupan kita Bapak, kita tahu kebenaran kemudian kita mengamalkan kebenaran tersebut ya, maka ini baru orang dikatakan dapat hidayah. Kalau hanya orang sekedar tahu ya, banyak orang yang tahu bahwasannya mengaji itu baik, pahalanya besar ya, masya Allah orangnya mulia, tapi dia tidak mau Bapak. Maka orang semacam ini dia belum dikatakan dapat hidayah ya. Jadi mendapatkan hidayah adalah ma'rifatul haq wal amalu bihi. Seseorang dia mengetahui kebenaran, kemudian dia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, nanti kalau dia sekedar tahu, tidak mau mengamalkan, ini seperti siapa Bapak? Orang Yahudi. Dia tahu kebaikan-kebaikan, tahu kebenaran-kebenaran, tapi tidak mau mengamalkan Bapak. Ya, maka alhamdulillah Bapak di sini masya Allah diberi pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masya Allah ya, kita tahu bahwa membaca Al-Qur'an itu bagus, kemudian di situ kita ya, mengamalkan, belajar membaca ya. Ya, kalau bisa anak-anak dikondisikan Pak Mukhlis, anak-anak pada kabur ya, film kondisikan Pak Mukhlis, suruh kesini Pak Mukhlis, bisa enggak? Ya terbiasa, kita biasakan duduk bermajlis Bapak. Silahkan, ada Hafsi ada enggak Hafsi? Oh, Hafsi masih duduk itu, masya Allah. Baik Bapak, ya. Sebenarnya kalau kita mengetahui isi Al-Quran Bapak, isi Al-Quran, maka sungguh kita tidak akan bosan-bosan, tidak akan pernah capek ya, tidak akan pernah letih, bahkan kita akan semakin ketagihan, semakin kurang dan ingin terus-menerus membaca Al-Quran. Karena apa Bapak di situ? Jadi Al-Quran di sini adalah sumbernya kebaikan, kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak kalau ingin mendapatkan ya surga dunia ya, kesenangan-kesenangan dunia, kenikmatan-kenikmatan yang hakiki, yang sebenarnya tidak fata morgana, tapi sebenarnya, maka Bapak di situ ambil ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemarin sudah saya pada pertemuan hari Jumat Bapak ya, Senin ya, saya sudah menyampaikan perkataan Imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, mungkin ada yang menulis Bapak, apa bunyinya? Nanti saya akan buktikan lagi. Siapa yang menulis kemarin? Yang nulis dibaca. Pak Yati nulis? Tep, baca Pak Yati. Tep. Petrus. Bila amali solihah. Masakus. Nasi nggak masakus? Hah? Nulis di Al-Quran, apa yang ketinggalan? Ya, nulis. Ya, nulis. Mas, Pak Muklis, nulis sama Chris. Nulis lagi dengan anak-anak. Ya, apa Bapak, ini bagus, perkataan bagus. Kita baca Bapak. Idza lam sama-sama. Nastadrik. Kurang rasa. Nastadrik sama apa Bapak? Bil a'mali salihati. Ya, bagi Bapak. Fatatna. Ad-dunya wal-akhiratu. Ini ya. Jadi di sini dibaca akhiratu apa ya? Akhiratu. Ya. Sebagai apa Mas Agus? Kenapa dibaca akhiratu di sini? Sebagai fa'il, sebagai subjek Bapak. Jadi dunia dan akhirat akan meninggalkan kita, pergi, menjauh dari kita ya. Bapak perhatikan. Dan kemudian saya sudah buktikan perkataan ini sungguh benar sekali. Jadi Bapak di sini ya, apabila idza lam, apabila lam nasadrik, kita tidak menjumpai, mempergunakan ya. Saya bayati. Amarona, saya kasih di sini aja ya, tidak menghapus ya. Amarona. Nah, di sini apa? Idza lam nasdik amarona. Jika kita tidak memperhatikan atau tidak menggunakan, menjumpai, maksudnya menjumpai Bapak, mendapatkan, mempergunakan ya. Amarona, umur-umur kita, jamak dari umur Bapak ya. Waktu-waktu kita, hari-hari kita. Jadi kalau kita dalam kehidupan dunia Bapak, kita tidak dapatkan hari-hari kita untuk beramal soleh ya. Beramal soleh, beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu amalan soleh Bapak ya, dan dengan niat ikhlas ya. Dan dengan amalan soleh, maka fatatna ad-dunya wal akhiratu, maka dunia dan akhirat ini akan pergi meninggalkan kita ya Bapak. Artinya kita akan ditinggal dunia akhirat ya, dunia kita tidak dapat, akhirat tidak dapat. Nah Bapak, ini paham maksudnya ini Bapak? Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kok kita tidak beramal soleh, itu kita di dunia ini kita tidak dapat apa-apa ya, bahkan akan rugi itu ya Bapak. Lebih-lebih akhirat ya. Nah, Bapak cek saja, kalau Bapak kita sehari-hari tidak beramal soleh, maka Bapak akan kehilangan dunia. Jadi kehidupan dunia dia sudah rugi ya. Bapak bekerja, bekerja itu amalan soleh nggak Bapak? Amalan soleh, ya amalan soleh. Sekarang kalau amalan soleh harus ada dalilnya, apa dalilnya Bapak? Apa dalilnya? Bahwasanya kita mencari uang, mencari makan, itu ini Bapak amalan soleh. Apa dalilnya? Siapa yang tahu Bapak? Ayo, harus ada dalil. Sorry. Saya tadi dibaca kalau hari Jumat. Apa? Ya, apa Bapak? Hah? Iya. Ayatnya gimana Saudara? Apa enggak ada? Ayo Bapak, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini Bapak niatkan ya, dalam kita bekerja, jualan, ke pasar, ke toko, ya, merah kambing. Amalan soleh di sini. Di sini Allah merintahkan apabila sholat sudah dikerjakan, artinya sudah selesai sholat bapak kita, maka menyebar ya, ke pasar, ke toko, kemana-mana untuk mencari rezeki, mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah. Jadi sebenarnya masalah tidak mengajarkan malas bekerja, semangat bekerja orang Islam itu tidak malas-malasan. Ya. Kerja. Tapi ingat Bapak, tak kala kita mencari rezeki, ya, mencari penghidupan, maka ingat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tak kala kita lagi bekerja Bapak, maka kita disuruh ingat, ingat Allah Subhanahu sebanyak-banyaknya. Agar kalian atau pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ya, Bapak, ini Bapak kan misalnya jaga toko, ya, enggak ada pembeli, sudah. Baca Al-Quran, Bapak. Ingat, ingat, ingat Allah. Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ini, jadi bekerja itu juga amalan sholat, Bapak. Amalan sholat Allah perintahkan di situ. Perintahkan dalam Al-Quran. Baik. Ini lihat. Ya, amalan sholat, kalau di sini sebaliknya, kalau kita mempergunakan umur-umur kita dengan amalan sholat, maka sungguh kita akan mendapatkan dunia akhirat. Ya, dunia akhirat kita akan bahagia. Ya, kemarin saya contohkan salah satu amalan soleh yaitu apa Bapak? Siapa masih ingat? Istighfar ya, Bapak. Betapa ringannya istighfar itu ya. Bapak-bapak, kalau ya, menggunakan detik demi detik, menit demi menit dengan istighfar saja ya. Istighfar saja itu, amalan saja istighfar. Belum kita membaca Al-Quran ya, ini baru kita istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih astaghfirullahaladzim. Ya, maka di situ apa? Kita masya Allah, surga dunia datang kepada kita, kebahagiaan-kebahagiaan. Ya. Apa kemarin Mas Agus tanyanya? Masih ingat? Fakultas Taufiru? Terus? Terus? Tadi nih Bapak ya. Kalau kita fakultas taufiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya. Allah perintahkan agar kita istighfar Bapak. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk kita beramal saleh istighfar. Maka yursilus sama'a alaikum midrara. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan kepada kalian, bukan hujan bawa bencana. Bapak kalau sekarang ini ya banyak hujan membawa malapetaka, banjir, tanah longsor. Ya. Maka ini azab di sini, ya, azab. Tapi di sini kalau kita beristighfar Bapak, di sini masya Allah, Allah akan turunkan kasih air bagi kita. Wa yamdukum bi amwal wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian. Ya Bapak. Ya, dunia kita akan mendapatkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian dan anak-anak kalian. Nah, ini kenikmatan-kenikmatan di dunia. Ya, kalau orang tidak punya anak, dia akan sedih itu. Ya, nikah sudah 5 tahun, 10 tahun, dia tidak punya anak, dia akan sedih. Ya, meskipun banyak uang, meskipun ya, rumahnya megah, tapi kalau tidak punya anak, Bapak, dunia kurang tak di situ, Bapak? Kurang enggak? Kurang dia, tidak sempurna kehidupan. Ya, dia akan sedih itu. Maka di sini dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan beri dia anak-anak. Ya, anak-anak yang banyak. Tidak sekedar itu saja. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kebun-kebun dan mata air, sungai-sungai yang mengalir. Surat apa ini Bapak di sini? Surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Alhamdulillah ingat. Ini dalil Bapak. Dalil bahwasanya kalau kita pergunakan umur kita dengan amalan soleh, dunia kita makmur, akhirat makmur. Saya buka sebuah ayat lagi Bapak, saya baca sebuah ayat lagi, coba Bapak dibuka halaman 221. Bukan 212, tapi 221 Bapak, misalnya surat Hudud itu. Ya, 221. Di situ ayat 3 Bapak. Awal surat Hud ya, 221. Lihat. Bagaimana kalau kita pergunakan hari-hari kita dengan amalan saleh? Lihat Bapak, kehidupan dunia kita. Ya. Saya contohkan di sini salah satu amalan saleh yaitu istighfar lagi. Ya, istighfar lagi. Ya, ini penting Bapak, penting sekali ya. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, karena istighfar ini penting sehingga Imam Nawawi di situ jadikan bab kedua. Ya, setelah ikhlas kemudian taubah di situ. Kalau buka kitab Riyadhus Shalihin, di situ istighfar bab taubah bab yang kedua, awal-awal kitab, karena pentingnya permasalahan ini. Perhatikan ayat ini Bapak, ini salah satu contoh kita ambil amalan soleh ya, yaitu berupa apa di sini Bapak? Istighfar. Ya, gampang ya Bapak sudah hafal istighfar ya. Dan kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca Bapak, perhatikan. Wa anistaghfiru afan. Wa anistaghfiru tun. Gitu ya Bapak ya. Apa? Wa anistaghfiru rabbakum ya. Kita baca. Coba dibaca dulu Mas Agus. Anu baca dengan keras suaranya. Terus. Ya, sekarang kita baca Bapak. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumtikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumtikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Sama-sama. Di sini sudah sempurna Pak ya, sudah sempurna, maka langsung saja tidak apa-apa. Wayuti langsung gitu. Ya sudah sempurna. Wayuti kulladzi fadli fadla. Sama-sama. Bagus. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum adzab yawmin kabir. Sama-sama. Lihat Bapak di sini ya. Lihat. Kita pergunakan hari-hari kita di istighfar. Maka apa keutamanya di situ? Lihat. Mas Basari baca yang keras hatinya. Lihat apa di sini. Dan hendaklah kalian istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Ya, Bapak. Coba dibaca lagi sesuai ayat yang keras. Ya, enggak, kurang lagi biar berimbang. Kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Sudah cukup, Bapak. Ya. Di sini kalau kita beristighfar, Bapak dan bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kenikmatan. Kenikmatan yang baik sampai waktu yang ditentukan. Kok enggak terus-menerus, kenapa di sini? Ya. Kenapa, Bapak? Ada yang mungkin sebelum kita kasih tahu sampai waktu yang ditentukan. Siapa yang bisa memecahkan ini? Mas Hilmi, kenapa di sini kok enggak terus-menerus? Enggak, di sini terus-menerus akan Allah akan beri. Kenapa di sini, Bapak? Karena meninggal ini, Bapak. Ya, ini. Karena kita di dunia cuma sementara. Ya, Bapak. Sementara. Kalau umur kita 50 tahun, Bapak, sekarang. Ya. 50 tahun misalnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, "A'maru ummati baini sittin wa sab'in wa kullu mayyitin fi dhalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melampaui umat tersebut. Artinya rata-rata orang hidup itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka kalau orang dia berumur 50 tahun, dia istighfar, benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dia akan mendapatkan surga dunia. Kalau dia benar-benar, kalau dia meninggalnya 60 tahun, Bapak, ya. Berarti dia kesenangan berapa tahun di sini, Bapak? 10 tahun. 10 tahun dia nanti di dunia ini hidup dalam keadaan bahagia, bernikmat nikmat, bersenang-senang, Bapak. Ini maksudnya. Ya, paham, Bapak, di sini maksudnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita beristighfar dan bertobat, maka di situ janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri kenikmatan-kenikmatan sampai waktu yang ditentukan. Maksudnya ini sampai kita meninggal. Seperti Pak Yadi tadi, sampai meninggal. Paham, Bapak? Ya. Kalau umur kita 60 tahun, Bapak, kita bertobat sungguh-sungguh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sisa itu umur kita, Bapak, maka di situ terus dalam keadaan bahagia kita. Paham, Bapak, ini maksudnya, ya. Maksudnya, Bapak, begitu maksudnya. Paham, Bapak, di sini. Kita lihat. Tak kala kita gunakan umur-umur kita, waktu-waktu kita dengan amalan soleh, salah satunya istighfar, maka dunia, Bapak, meskipun waktunya sebentar, Allah Subhanahu wa akan beri kenikmatan sampai nanti kita mati. Sudah mati nanti akan disambung lagi kenikmatan yang abadi. Bapak, ya, insyaallah. Kita paham? Kemudian lagi kan saudara artinya, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Ini, Bapak, ya. Jadi masalah Al-Quran. Al-Quran ini masalah benar-benar akan membawa kita, ya, melayang-layang, ya, berbahagia, bersenang-senang dua negeri sekaligus, Bapak. Dunia, akhirat. Jadi luar biasa. Ya, tinggal gampang, Bapak. Tinggal gampang. Bapak tinggal amalkan saja. Ya, tinggal amalkan saja. Nah, jadi, Bapak, kalau kita dapatkan, ya, sebagaimana banyak perkataan ulama, kalau kita dapatkan, ya, rezeki kita serat, ya, urusan kita berantakan, ya, hidup kita kok ruwet, sudah, Bapak, istighfar. Sudah, istighfar saja. Di situ akan datang kebaikan-kebaikan sangat banyak. Dan ini masalah Al-Quran, Bapak. Al-Quran luar biasa. Ya. Paham, Bapak, di sini? Paham, salah, ya? Pak Edi, paham? Ya, alhamdulillah. Sekarang hari ini kita teori. Supaya kita semangat, Bapak. Semangat di dalam membaca Al-Quran. Belajar. Belajar ini kita teori. Waktunya masih lama sekali. Adanya banyak yang setengah delapan baru adzan. Banyak yang setengah delapan baru adzan. Hari ini kita teori. Alhamdulillah. Ya Bapak, ini baru kita buka amalan istighfar Bapak. Amalan istighfar sudah luar biasa. Apalagi Bapak-Bapak belajar kemudian membaca Al-Quran. Jadi tentunya ya, buahnya akan luar biasa, baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Dan sekarang kita masuk pelajaran kita. Kita sampai lahan ya, kesalahan-kesalahan. Dan Alhamdulillah kita sudah sampai halaman 40 ya, meskipun kita pelan-pelan ya, sudah enggak terasa. Ini ceritanya tipis sebenarnya, kira-kira tipis ini. Dan kesalahan-kesalahan besar sudah kita selesaikan. Dan yang kedua, sekarang kita masuk kesalahan kecil ya. Kesalahan kecil ini ada A sampai G ya. Coba dibaca langsung dari kesalahan kecil, kita ulang sebentar. Yang kedua khafi, halaman 40. Ya. Kesalahan yang berkaitan dengan penggunanya, yaitu kesalahan yang berkaitan dengan penggunanya dalam pengucapan bacaan yang secara seperti ini tidak diketahui kecuali oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Hilang, bah. Halamannya hilang. Terus kita baca A ya. Yang pertama, tidak sempurnanya dalam pengucapan doma. Seperti wanudu. Nah, ini dibaca wanudu gitu. Ya. Wanudu. Sama-sama, Bapak. Ya, jangan dibaca wanutu ya. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Jangan yau Bapak ya, jangan yau. Tapi apa? Yau ya Bapak Yati. Segitu ya, yau. Ya. Di situ bukan u Bapak-bapak ya, tapi dia. Nah. Ya, yau u di sini. Ya. Bukan u ya, kalau u salah ini. Maliki yaumiddin. Sama-sama. Nah, ini biasanya yang U. Seperti Bapak baca ini. Ayat ini. Ya. Nun. Sama-sama. Nun. Jangan dibaca nu. Nun. Keliru. Tapi apa Bapak? U. Ya U. Karena nun di sini kalau kita tulis lemah dia. Ah, gini Bapak-bapak. Nah. Ini sukun, ya. Berarti nampak nun, sama-sama. Surat apa bang Muklis ini? Ah, sama ya. Surat apa itu? Tidak tahu, sorry. Surat Al-Qalam ya, surat Al-Qalam. Setelah tabarakalladzi biyadihil mulku, juz 9. Setelah itu Al-Qalam. Tadi ini. Kemudian yang P, yang tadi baca yang keras. Tidak ada. Dalam pengucapan catro tabilini. Ah ini Bapak, ini yang paling banyak. Hatta orang-orang Arab. Ustaz Abu Hazim ya. Pernah beliau menegur syah ya. Jadi setiap i dibaca e, ditegur sama Ustaz Abu Hazim, ini tidak boleh itu biasa, tidak boleh dibaca e, tapi harus i ya. Kemudian syahnya menerima, oh ya syah salah ya. Seperti di sini sabili, sama-sama ya, jangan dibaca sabili begitu, ini keliru apa ya. Atau misalnya dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama Bapak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini Pak. Al-Alamin. Sama-sama. Al-Alamin. Ini E Bapak, ya, jangan dibaca E. Tapi apa Bapak? Nah, i. Allah Subhanahu wa turunkan ayat ini hanya satu bacaan saja. I, tidak ada yang e. Sepakat. Ya, tidak ada yang dibaca e, i saja. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini lagi Bapak ya, tidak boleh E ya. Paham? Ini sudah sepakat, tidak ada yang dibaca E. Ya Allah Subhanahu turunkan hanya satu bunyi saja I. Ya. Maliki Yaumiddin. Ini lagi. Ad-din. Sama-sama. Ad-din. Ini lagi Bapak, jangan E. Ya. Ini juga Allah turunkan satu bacaan saja. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya I. Tidak ada yang E. Ya. Paham Bapak di sini? Jadi imam-imam banyak yang dapat perhatian masalah ini. Ya, banyak yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini salah Allah. Ya, salah. Ada bunyi E hanya satu saja. Ya Allah, ya. E hanya satu ayat saja. Yaitu di surat apa di situ? Hud ayat berapa? 41. Ini saja Bapak-bapak. Lainnya yang tidak ada dibaca E. Ini saja. Ini penting, kaidah ini penting ya. Bahwa jadi yang bunyinya E hanya di surat Hud ayat 41. Ya, bunyinya bismillahirrahmanirrahim Bapak-bapak. Majre ha. Ya. Ya kita baca. Ini panjang Bapak-bapak. Alif di sini. Majre ha. Sama-sama. Bismillah najariha wa mursaha. Sama-sama. Bismillah najariha wa mursaha. Ini tak. Dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang dibaca eh hanya satu tak. Ya. Paham Bapak? Berarti selain ini tidak boleh kita baca E. Ya. Paham Bapak? Adapun bunyi E-nya di sini, hati-hati Bapak, karena dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa ada dua variasi bunyi E. Ya. Kalau E di sini, E seperti apa Bapak? Kayak sate, ya. Jangan keliru nanti baca ayat ini. Sate, kemudian apa? Tempe, ya. Kemudian apa Bapak? Onde-onde, ya. Gule, pete. E-nya bunyinya semacam ini, ya. Paham? Pete, gule, onde-onde, apalagi Bapak? Kedele, ya. Ya, ini Bapak. Ya. Jangan E-nya seperti kita bilang apa kemarin saya jelaskan? Heru. Kemudian apa lagi? Herman. Her. Ya. Hercules. Ya. E-nya tidak boleh semacam ini, Bapak. Tidak boleh kita baca majaraha. Tidak boleh. Ya. Tapi harus bunyi apa di sini? Sate. E-nya semacam itu, Bapak. Ya. Majaraha. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sama-sama. Paham Bapak di sini? Jadi hati-hati ya Pak ya. Kalau membaca ayat ini, E-nya jangan semacam ini. Tapi E-nya semacam ini. Sate, namanya Imalah Bapak di sini. Imalah Kubro namanya. Ya, ini Imalah Kubro. Kalau E semacam ini He, dalam ilmu Al-Quran, ilmu tajwid namanya Imalah Kubro Pak. Ya. Jadi masalah Al-Quran luar biasa. Ya. Seperti bahwa Pak saya cuplikan saja ya. Ini kita Bapak paham ini saja. Adapun yang saya jelaskan ini nanti kalau ada imam yang baca dengan sate heru, Bapak jangan salahkan. Mungkin dia ingin membaca bacaan yang lain. Seperti kata wadduha di situ, ya. Ya Bapak ya. Wadduha sama-sama. Di sini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan tiga seni baca Al-Qur'an. Ya. Pertama qiraah kita, ini pakai wadduha. Ya. Nanti Bapak kalau masuk ilmu qiraah ada yang baca dan ini juga dari Allah Subhanahu wa taala bunyinya seperti ini tadi. Seperti apa Bapak? Sate. Ya. Baca kita sekarang. Wadduhi sama-sama. Kemudian juga dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang lain dengan memakai ini Bapak. He. Her. Ya, he. Berarti wadduha sama-sama. Wadduha. Nah, wadduha ya Bapak, wadduha. Paham Bapak? Ini. Demikian juga kata ad-dunya sama-sama. Pada kata ini Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan tiga macam bacaan. Pertama qiraah kita yang ini menyebar seluruh dunia yaitu qiraah Hafsah Nasim dibaca dengan a wa ad-dunya sama-sama. Nanti kalau kita baca qiraah Hamzah dia bunyinya e seperti sate seperti majari tadi. Ad-dunya sama-sama. Kemudian nanti kalau bapak-bapak belajar qiraah lagi yang lain, qiraah waris misalnya dan qiraah yang lainnya, bacanya semacam ini. He, her, he. Ad-dunye, sama-sama. Ad-dunye. Ya, ini bunyinya hampir sama, tapi beda bapak ya, beda di situ. Ya, bisa ngerasakan bapak antara sate, e, dengan he. Beda kan? Ya, kita ulang. Ad-dunye, sama-sama. Benar ini sahih Bapak, sahih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita tambah pelajaran ya. Ini sekitar ngulang biar lebih menancap. Kita tambah satu lagi insyaallah. Yang T adalah tidak sempurna dalam pengucapan fathah. Ini hati-hati Bapak, ini banyak juga. Kita baca al-batil sama-sama. Al-batil. Jangan dibaca al-batil gitu. Bo. Nah, ini keliru Bapak. Hadal botil ya. Ikhwah. Nah, ini keliru bukan botil. Tapi apa Bapak? Batil. Ba. Paham Bapak? Ya. Masih tersisa D, E, F, G. Insyaallah akan kita bahas pernah akan datang. Paham Bapak insyaallah ya. Sekarang kita baca tamhid alhamdulillah. Thank you.